aku sendiri terjebak di rentan hari. Takut menghalangi batasi gerak diri. Aku mati, agungkan yang tak pasti. Mau pun membayangi, tak sanggup ku sembunyi. Satu sisi telah terhapus, sisakan perih. Satu sisi telah terlahir, memecah sunyi. Asa yang menari menggeliat benakku. Melambai memanggilku untuk kembali. Satu sisi telah terhapus, sisakan perih. Satu sisi telah terlahir, memecah sunyi.